Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din azzani wa azzakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, yang mana pembahasan terakhir yang kita ambil kemarin barakallahu fikum adalah seputar Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah sudah kami simpulkan dengan kesimpulan yang sangat bagus dan dijelaskan oleh para ulama mengenai Al-Quran kalamullah dengan lafaz yang simpel tapi menyeluruh. Siapa yang masih ingat? Antum tafadhal, Ihsan, bagaimana? Naam Ihsan. Al-Quran kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Dari Allah Ta'ala diawali Al-Quran tersebut dan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Al-Quran bukan kalam manusia, bukan ucapan manusia, tapi kalam siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lihat halaman yang ke-157, perhatikan baik-baik di situ. Al-Quranu kalamullah Ta'ala. Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi Al-Quran kalamullah, bukan kalam manusia. Al-Quran kalamullah Ta'ala bilafzihi wa ma'nah. Al-Quran itu adalah ucapan Allah Ta'ala, lafad dan maknanya. Lafad dan maknanya. Untuk membedakan apa? Membedakan dengan hadith Qudsi. Kalau hadith Qudsi, para ulama telah menjelaskan kalau hadith Qudsi itu juga kalamullah. Hadith Qudsi juga kalamullah, cuman lafadnya atau maknanya atau dua-duanya atau apanya. Kalau Al-Quran, lafad dan maknanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hadits Qudsi, bagaimana? Apanya? Yang dari Allah Taala, dua-duanya lafad dan maknanya, atau lafadnya saja, maknanya lain, atau maknanya lafadnya dari Rasulullah SAW. Maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hadits Qudsi, lafadznya dari Rasulullah SAW, ya, beliau mengungkapkan na barakallahu fikum, tapi maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu bedanya Al-Quran dengan hadits Qudsi sangat jelas sekali, bedanya banyak sekali. Di antaranya, kalau Al-Quranul Karim kita dianjurkan ketika membaca untuk ta'awudz terlebih dahulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau hadits Qudsi enggak perlu. Enggak perlu. Kemudian kalau Al-Quran bisa dipakai bacaan di dalam salat. Kalau hadits Qudsi enggak boleh. Paham ya? Enggak boleh antum ketika salat kemudian baca hadits Qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Enggak bisa. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalau hadits Qudsi tidak ada nas khusus yang membaca satu huruf dapat pahala. Tapi kalau Al-Qur'an dapat. Satu huruf dihitung pahala. Nah, kemudian kalau hadits Qudsi barakallahu fikum bisa dipalsukan. Bisa dipalsukan, nah, ada yang sahih, ada yang palsu, ada yang dhaif, itu hadits Qudsi. Tapi kalau Al-Quran, ada enggak? Bisa atau tidak? Enggak bisa. Orang mau memalsukan ketahuan kalau Al-Quran. Nah, barakallahu fikum, sehingga perlu diperhatikan secara berhati-hati. Munazzalun ghairu makhlukin. Yang mana Al-Quran diturunkan dalam keadaan bukan makhluk. Dalam keadaan bukan makhluk. Sami'ahu minhu Jibril alaihissalam. Yang mana Jibril alaihissalam mendengar langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, wa ballaghahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril alaihissalam menyampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Jibril alaihissalam dikenal atau digelari dengan Al-Amin, yaitu hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang terpercaya, tidak pernah meleset, tidak pernah berkhianat, tidak pernah apa bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah telah perintahkan agar menyampaikan wahyu kepada Nabi Fulan, Nabi Alan, sampai. Nah, Di sana ada oknum-oknum yang jahat, yang benci dengan malaikat Jibril. Di antaranya siapa? Orang-orang Yahud. Orang-orang Yahud benci dengan malaikat Jibril. Kata mereka, seharusnya wahyu-wahyu itu dicurahkan kepada Nabi kita dari Bani Israel, katanya. Kenapa malah wahyunya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW? Mereka iri, dengki, hasad. Nah, kemudian dari kelompok sesat juga ada Syiah Rafidah. Syiah Rafidah, kurang ajarnya mereka, benci dengan malaikat Jibril. Kata mereka, malaikat Jibril itu salah alamat. Lah kenapa? Seharusnya wahyu itu disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, katanya. Bayangkan tuh ekstrimnya, hulunya di dalam menyanjung Ali bin Abi Thalib, melebihi kedudukan manusia biasa, bayangkan. Allahu musta'an. Enggak suka Syiah Rafidah kepada Jibril, padahal Jibril alaihissalam digelari dengan apa? Al-Amin. Hamba yang amanah, terpercaya. Tapi yang namanya kelompok sesat seperti itu, Syiah Rafidah sangat benci. Enggak suka. Menurut mereka wahyu itu seharusnya sampai kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Inilah yang nah barakallahu fikum disebut oleh para ulama oknum-oknum atau kelompok-kelompok sesat yang membenci nah barakallahu fikum malaikat Jibril alaihissalam. Kita lihat wa balnam wa Muhammadun ballaghahu sallallahu alaihi wasallam li ashabih. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, kepada para sahabatnya, wa huwa alladhi natlu bi alsinatina, yang mana Al-Qur'an itu adalah yang kita membaca dengan lisan-lisan kita. Al-Qur'anul Karim termasuk keajaibannya, dimanapun antum berada, mau di Indonesia atau luar Indonesia, walaupun antum di Jawa atau luar Jawa, ataupun dimanapun antum berada, bahasa Arab bacanya. Paham ya? Bahasa Arab. Untuk masalah lantunannya bagaimana? Lantunan yang sesuai dengan apa? Tajwid, tartil. Adapun dinadakan ada Jawa, ya, mereka pernah dengar ya, nada Jawa, nada wayang atau yang semisalnya sangat tidak layak. Paham ya? Ya cukup nada biasa. Ya, nada biasa yang sesuai dengan tajwidnya, idharnya, ikhfa'nya, iklabnya, idghamnya, matabi'i atau mat jaiz munfasil atau mat wajib muttasil, semuanya nih terapkan sesuai dengan apa? Ilmu tajwid. Adapun di nada nada Jawa, nada Sunda, atau nada Melayu, itu semuanya nah barakallahu fikum tidak diperkenankan, karena ujung-ujungnya nanti apa? Larinya ke lagu, nyanyian gitu loh. Paham ya? Naam, larinya ke lagu atau nyanyian. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Wa naktub fi masahifina, dan yang kita menulis di dalam apa? Lembaran-lembaran kita, ayat-ayat yang kita tulis. Paham ya? Jadi kalau kita menulis ayat, menulis surat Al-Fatihah misalkan, menulis surat Al-Ikhlas misalkan, di dalam buku-buku kita, yang mana yang kalamullah? Yang mana? Kalau kita nulis di dalam buku kita Al-Qur'anul Karim, yang kalamullah yang mana? Yang mana? Yang tintanya atau kertasnya atau yang kita tulis? Yang kita tulis, yang kita baca. Jangan sampai keliru ya. Yang kita tulis kan yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kalamullah. Adapun suara, suara siapa? Suaranya suara siapa? Antum? Suara siapa? Suara makhluk atau suara Allah? Suara makhluk. Jangan sampai terbalik ya. Suaranya suara yang membaca, tapi yang dibaca adalah kalamullah. Wa nahfati sudurina, yang kita menghafal di dada-dada kita. Yang antum hafal itu, yang antum menghafal sampai 30 juz, 25 juz, 15 juz, itulah yang namanya kalamullah. Na'am barakallahu fikum. Wa nasma' bi adhanina, dan yang kita dengar dengan telinga-telinga kita. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Artinya, apabila ada salah satu dari kalangan musyrikin yang minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah. Kalau ada orang musyrikin minta pertolongan, perlindungan, lindungilah sampai dia mau mendengar ucapan Allah Ta'ala, kalamullah, Al-Quran. Paham ya? Nam syahidnya di sini apa? Hatta yasma'a kalamullah. Jadi Al-Quran adalah apa? Adalah kalamullah. Nam, perhatikan baik-baik. Awal. Al-Quran adalah kalamullah yang azza wa jal. Kemudian berikutnya, barakallahu fikum, wa lima rawa Al-Bukhari Muslimun, dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari siapa namanya antum? Imam Bukhari siapa namanya? Sudah berulang-ulang. Ayo, Imam Bukhari siapa namanya antum? Antum Muhammad. Muhammad bin Ismail Abu Abu Husain. Jangan terbalik-balik. Abu siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Imam Muslim siapa namanya? Muslim Hajjat Abu Abu Husain. Satu paket ini dihafal, jangan sampai terlupakan lagi. Coba antum ulangi. Imam Bukhari siapa kunyahnya, siapa namanya? Muhammad Ismail Abu siapa? Abu Abdullah. Imam Muslim? Imam Muslim? Muslim Hajjat Abu siapa? Abu Husain. Satu paket, jangan sampai terlupakan ya. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana sering muncul Ruwahul Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma, dan juga yang selain keduanya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha an yusafira bil Quran ila ardil adu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu safar dengan bawa Al-Qur'an ke bumi musuh, ke tanah musuh. Tujuannya apa? Tujuannya khawatir nanti justru bisanya nanti dihinakan atau ditindas atau yang semisalnya. Nah, ini walaupun hadisnya mungkin sih kalam ya, cuman kalaupun dengan dimaknakan bahwasanya larangan tersebut karena dikhawatirkan nanti apa? Nah, barakallahu fikum, ada penghinaan atau ejekan dari orang-orang kufar atau yang semisalnya. Nah, walikonihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dikarenakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zanyinu Al-Qur'ana bi aswatikum, hiasilah, perindahlah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Bacaan Al-Qur'an akan semakin indah kalau kita mempelajari ilmu tajwid. Tahu ikhfa'nya, idharnya, ikhlaqnya, idghamnya, mat mana yang panjang, mana yang pendek. Kalau kita belum belajar tajwid, itu nampaknya kurang indah. Walaupun antum nadakan apapun. Paham ya? Karena seharusnya gunnah malah antum apa? Idharkan misalkan. Nah, seharusnya apa? Barakallahu fikum, antum idharkan malah antum gunnahkan misalkan. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau dengan nada yang diiringi dengan tajwid, warattilil Qur'ana tartila, maksudnya bacalah Al-Qur'an tartil, tajwidan, surat tajwid, dan juga kaidah-kaidah yang ada akan apa? Indah. Akan apa-apa? Akan apa? Indah. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Jadi Al-Qur'an kesimpulannya apa tadi? Abdullah. Abdullah satunya. Al-Qur'an bagaimana tadi? Kalamullah atau makhluk? Coba sebutkan. Naam, Al-Qur'an kalamullahi ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Haditsun sahihun akhrajahu Imam Ahmad. Suruh menghiasi Al-Qur'an dengan suara kita. Maksudnya dihiasi bagaimana? Bukan dilakukan, dinadakan, nada musik itu bukan, tapi dihiasi dengan ilmu-ilmu tajwidnya yang gunnah digunnahkan, sehingga ada yang dikenal dengan apa? Makharijul huruf. Makharijul al-huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Ra itu di mana, ba di mana? Jangan sampai antum sudah belajar enggak bisa mengucapkan huruf apa? Ra. Paham ya? Jangan sampai ya. Jangan sampai seperti siapa itu, Wasil bin Atha al-Mu'tazili al-Khazzal. Ra enggak bisa. Antum bisa belum? Ra coba. Ra itu coba, bisa belum? La. Nanti ra itu ya, kalau sudah bisa nanti itu yang tepat. Ra itu ya, jelas. Naam, biasanya kalau masih kecil itu mau bilang er, el. Paham ya? Itu enggak masalah, tapi upayakan dilatih terus. Makharijul huruf penting ya. Sin di mana letaknya, ba di mana? Tujuannya, fungsinya untuk memperindah bacaan Al-Qur'an. Nah, kalau tajwidnya bagus, ana yakin dan antum saksikan dan antum dengarkan, insyaallah bagus lantunannya. Paham ya? Tapi kalau tajwidnya belum bagus, barakallahu fikum, kemudian belum faham idhar, ikhlaq, ikhfa, idgham, bihunnah, bila hunnah atau yang semisalnya, biasanya kurang. Nah, barakallahu fikum, karena seharusnya antum saksikan kalau dalam bacaan Al-Qur'an, hunnah itu yang paling enak didengar. Paham ya? Lantunan gunnah ditahan dua harokat, ya enggak? Kemudian kalau ikhfa Nah, barakallahu fikum, dibedakan dengan idhar. Kan seperti itu. Nah, ini sekedar selingan bahwasanya memperindah Al-Qur'an dengan suara kita bukan berarti kita nadakan dengan nyanyian atau lagu, bukan, tapi dihiasi dengan apa? Bacaan tajwid atau yang semisalnya. Wal imanu bikulli ma dzakarna 'anil Qur'an Karim wajibun. Dan beriman dengan seluruh apa yang kami sebutkan tentang Al-Qur'an Karim, nama-namanya diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, itu wajib mengimaninya, wajib hukumnya. Kama yajibul iman bi annahu akhir kitabin nuzila min indillahi azza wa jal. Sebagaimana wajib kita mengimani bahwasanya Al-Qur'an adalah akhir kitab yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, jaa musaddiqan wa muayyidan lima jaa fi kutubillahi azza wa jal as-sabiqah. Masyaallah. Yang mana Al-Qur'an datang sebagai pembenar, pendukung, penguat terhadap apa-apa yang datang di dalam kitab-kitab Allah yang terdahulu, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Suhuf Ibrahim dan Suhuf apa? Musa. Benar enggak? Naam. Sekarang Taurat diturunkan kepada Nabi siapa Taurat? Nabi Daud. Nabi Musa. Zabur kepada Nabi siapa? Zabur. Zabur. Isa. Zabur kepada Nabi siapa? Daud alaihissalam. Injil kepada Nabi siapa? Isa alaihissalam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, barakallahu fikum, ahsantum. Caranya gitu nih, ulang-ulang terus biar melekat. Naam. Kita lihat di sini, minal haqqi berupa kebenaran, wa mubayyinan ma adkhala 'alaiha min at-tahrif, dan juga penjelas terhadap perkara-perkara yang dimasukkan di dalamnya berupa tahrif, pengubahan-pengubahan. Kama wa annahu jaa'a bi syari'ati 'ashari'atun 'amah shalihan likulli zamanin wa makanin. Sebagaimana pula Al-Qur'an itu datang dengan syariat yang umum, yang layak dan pantas dipakai di setiap waktu dan setiap tempat. Bayangkan, jadi jangan sampai mengubah isi Al-Quran, wah ini gak cocok dengan perkembangan zaman ini, diubah aja lafadznya, gak cocok ini, jangan. Al-Quran Karim datang membawa apa? Di dalamnya mengandung syariat yang umum, sangat layak dan pantas di setiap waktu dan setiap tempat. Nasikhah lima sabakoha minas syara'i, sebagai penghapus terhadap syariat-syariat yang sebelumnya. Contoh saja, zaman dahulu kalau orang tobat itu suruh ngapain? Cara tobatnya ngapain? Bunuh diri. Paham ya? Bunuh diri baru dikatakan sudah bertaubat. Kalau belum bunuh diri belum diterima. Tapi syariat kita boleh enggak bunuh diri? Enggak boleh, haram. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai kalian. Wala tulqu bi aydikum la tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan kalian menjerumuskan dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Paham ya? Nah, jadi bunuh diri hukumnya haram. Tapi syarat terdahulu kalau tobat, bunuh diri syaratnya. Naam, dihapus, disempurnakan dengan syariat agama Islam yang mulia ini, barakallahu fiikum. Naam. Wajibatun 'ala man balaghathu ila qiyamis saah. Ya, yang mana itu perkara yang wajib atas setiap orang yang telah sampai syariat kepadanya sampai tegak hari kiamat. Wajib untuk apa? Berpegang teguh terhadapnya. La yaqbalullahu ta'ala min ahadin dinan siwaha. Bayangkan, Allah Ta'ala enggak nerima dari seorang pun agama selain agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam. Jadi selain agama Islam, walaupun sebagus apapun, seindah apapun, sejujur apapun, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya alhamdulillah. Ayat yang sering terulang-ulang, orang yang mencari agama selain agama Islam enggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ewa? Sebutkan. Enggak usah ragu-ragu. Ungkapkan aja, nanti dibantu kalau belum terungkapkan. Ewa? Apa, ulangi yang agak keras sedikit biar kedengaran. Alhamdulillah, ewa. Apa ayatnya? Naam, ahsanta barakallahu fikum. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ayat yang sering muncul. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agama, fala yuqbal minhu, enggak diterima darinya, sedikit pun enggak diterima, dan dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Bayangkan. Jadi jangan sampai kita tertipu ya. Nah, biasanya sudah kita lewati pembahasannya, orang-orang yang tertarik, tergiur, kena bujukan, rayuan, pelosok-pelosok yang di sana banyak kemiskinan. Didatangi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, bawa mobil bagus sekali, Avanza, mobil yang lainnya apa? Teroris apa? Terios apa? Itu ya mobil yang mantap itulah, yang besar itu. Wah, bagi-bagi Indomie, kertas Indomie, lama-lama apa? Bagi apa artikel, lama-lama diajak apa ke gereja dibaptis, Allahu musta'an. Ini terjadi ya seperti ini ya, yang dikenal kristenisasi itu ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi ya itu tadi, kita perlu mendakwahkan terus di masyarakat kita dengan cara yang hikmah, sampaikan agama Islam itu agama yang benar. Paham ya? Karena biasanya orang-orang yang fakir atau miskin, yang dia tidak kuat imannya, termakan oleh apa? Syubhat harta tadi itu. Coba bayangkan, satu kardus Indomie langsung bisa murtad, bayangkan. Nah, rutin setiap pekan sekali, dua kali, tiga kali, kadang minyak, kadang beras, kadang makan sembako, macam-macam. Lama-lama disisipkan artikel. Artikel masalah agama Kristen atau agama Katolik atau bagaimana, intinya agama selain Islam. Akhirnya menarik perhatian. Setelah itu diajak, ayo Pak, kita ziarah, Pak. Ziarah ke mana? Ziarah ke sana, ke tempat yang besar katanya. Diajak ziarah di situ. Paham ya? Lama-lama ini kan gereja, tapi kita cuma masuk aja, Pak. Diajak terus, dibujuk terus. Lama-lama dibaptis. Allahul musta'an. Hati-hati. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi agama selain agama Islam tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ba'da nuzuliha, setelah turunnya syariat Islam, kama akhbara bidzalik, sebagaimana telah Allah telah kabarkan. Maksudnya bagaimana? Setelah turunnya agama Islam ini, yang selain agama Islam enggak diterima. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmat untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Jadi enggak ada agama lagi selain agama Islam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Ada juga agama-agama yang terkadang antum saksikan agama yang nyeleneh, nyembah apa itu diantaranya? Nyembah apa? Ada yang nyembah sapi. Paham ya? Ya itu pecahan-pecahan agama Hindu mungkin ya. Nyembah sapi, ada nyembah apa? Mungkin nanti lama-lama kalau yang namanya orang, setan kan bisa menghias-hias nih. Nyembah troelu mungkin nanti kapan lama-lama. Nah, tahu troelu kan? Kelinci. Nah, barakallahu fiikum. Nah, sekarang antum saksikan, mungkin antum dengar di Jawa ya, di daerah mana itu? Di daerah Solo ya. Yang hewan diagungkan itu hewan. Kiai Slamet. Ya, Kiai Slamet itu kalau antum datang, ziarah wujudnya ya bukan manusia itu loh. Wujudnya kerbau. Paham ya? Allah musta'an, hati-hati. Yang namanya kesyirikan, semakin datang semakin dahsyat, semakin parah ya. Sampai-sampai Al-Imam Al-Mujaddid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang musyrikin terdahulu lebih ringan kesyirikannya dibanding musyrikin orang zaman sekarang. Dari dua sisi. Sisi pertama, orang-orang musyrikin terdahulu itu kalau mau berbuat syirik, milih-milih orangnya. Benar-benar orang soleh, baru mereka datangi, dimintai kuburannya diagungkan. Orang zaman sekarang, bukan orang soleh lagi, hewan diagungkan. Paham ya? Terkadang cuma puntuan tanah, gundukan tanah gitu, dimintai bafulan, padahal kuburan apa? Kuburan kelinci. Paham ya? Atau kuburan gajah, atau kuburan kambing, atau kuburan sapi. Orang dihiasnya setan. Allah musta'an. Yang kedua, orang zaman dahulu kalau berbuat syirik itu ketika masa-masa tenang, tentram, seperti ini keadaannya buat syirik mereka. Kalau keadaan genting, susah, langsung kembali kepada Allah Ta'ala. Zaman sekarang bagaimana? Ketika tenang, tentram pun datang ke kuburan Mbah Fulan, Mbah Alan. Paham ya? Minta apa? Pesugihan. Minta sedekah. Minta agar diberkahi. Paham ya? Nah, gunung meletus, atau banjir, datangnya ke Mbah Fulan, Mbah Alan. Musyawarah, kumpulan, bikin tumpeng. Ini apa? Dialirkan ke pantai selatan, katanya Nyi Roro Kidul mungkar, katanya lagi marah. Siapa Nyi Roro Kidul, ratu pantai selatan, katanya. Allah musta'an. Itu semuanya ritual kesyirikan ya. Hindari. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diamankan, dientaskan dari kegentingan dan juga musibah-musibah yang ada. Itulah solusi yang terbaik. Nasallahu alaihi wasallam. fid dunya wal akhirah, walhamdulillah rabbil alamin.